وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, wal khalis, perkataan Al-Maqrizi ya. Ya. Wal khalis ayyakuna lillah. Wassawabu ayyakuna ala wifki sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal amalu salihu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala: "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Maka yang khalis, amal yang ikhlas itu adalah yang amal tersebut lillah. Semua diperuntukkan untuk Allah, karena Allah. Wassawab, dan amalan yang benar adalah ayyakuna ala wifqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, maka amalan yang benar ialah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini dalam adab Syafi'i. Wahada huwal amal salih. Inilah amal salih yang disebutkan dalam firman-Nya. Barang siapa yang mengharapkan, ya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang salih. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia menyekutukan ya Allah dalam beribadatan kepada Allah dengan siapapun. Di sini ya. Coba belajar Brandy, baca Brandy. Wa qauluhu ta'ala. Qalu rahimahullah. Wa qauluhu ta'ala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Intabahu intabih itu fil amr. Intabih liqaulihi ayyuhum ahsanu amala. Falam yakul ayyuhum aktsaru amala. Fal ibaratu bil hasani. Bil husni. Masdar ya. Dengan masdarnya bil husni. Terus fal ibaratu bil husni. Walaisatil ibarati. Kenapa? Wala isatil ibrota. Apa irobnya ibrah? Antum membaca. Khobar la isim. Wala isatil ibaratu. Wala isatil ibrotu bil kathrati. Faqad yakunul amalu kathiron. Walakinnahu batilan kullahu. Mana batilan ada itunya? Walakinnahu batilun kulluhu. Kulluhu taukid Brandy, enggak merojaah Brandy. Lakinnahu batilun, apa irabnya batilun Brandy? Irabnya. Isim. Apa irabnya? Khobar lakinna. Kenapa baca mansub tadi? Kulluhu apa irabnya kulluhu? Taukid. Taukid ala marfu, marfuun mislu. Begitu. Merojaah makanya. Mukhtaratnya di muroja'ah, ajrumiyah di muroja'ah. Terus qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Faja'alnahu haba'an, apa irabnya haba'an Brandy? Ya, Allah taala berfirman faja'alnahu haba'an manthura. Apa irabnya haba'an? Maf'ul bih berapa? Maf'ul bih yang mana? Maf'ul bih apa? Maf'ul bil awal. Lah, awal itu ja'alnahu domirha. Berarti dia maf'ul bih sani. Muroja'ah, antum muroja'ah. Ya. Mukhtaratnya itu. Udah lewat belum di mukhtarat maf'ul bih? Udah, berarti enggak muroja'ah berarti. Terus wa qala wal ladina kafaru a'maluhum kasarabin biki'atin. Itu kan ini ayat ada harokatnya kan? Kok bisa salah baca antum? Biki'atin yahsabuhu tamna'u ma'a dhamna. Zam'an, bukan. Zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Wa qala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum a'maluhum na karamat istaddat bihir rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwad dhalalun ba'id. Makanya murojaah. Ya. Ana penting ana selalu ingetin ya. Nahunya itu di murojaah. Kalau enggak di murojaah, mau banyak latihan kayak apa juga, kalaupun benar nembak, kebetulan nembak. Kalau salah ya udah fitrahnya enggak murojaah, salah ya fitrahnya begitu. Ya. Kalau enggak murojaah begitu. Kalau benar nembak ya. Kalau salah emang udah hukum asalnya. Enggak murojaah nahwu ya salah. Ya, apalagi ini kan sudah disebutin semuanya dari kaidah-kaidah yang kita dipelajari di Mukhtarat sekalipun, di Al-Jurumiyah sekalipun. Ya firman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan pada dunia ini, pada dunia ini perhiasan untuknya agar kami menguji siapa yang paling, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Intabih, perhatikanlah firman Allah, ayyuhum ahsanu amala. Falam yakul, Allah tidak berfirman ayyuhum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya. Maka ibrahnya yang jadi patokan di sini adalah bil husni, yang paling baik. Walaisatil ibratu bil kasrati, ini kata Syekh Shalal Fauzan, bukanlah yang jadi patokan banyaknya. Faqad yakunu al amalu katsiran lakinnahu batilun kulluh. Nah, betapa banyak ini ya, sering sekali amal itu banyak, namun ini qad masuk ke yakun, ini li taksir bukan li taklil ya. Ya. Taklil atau taksir? Banyaknya orang begitu gimana? Amalnya banyak tapi batil. Banyaknya begitu apa sedikitnya? Ah, berarti ini qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya taksir. Ya, sering sekali amal itu banyak namun batil semua. Wa qadimna ila ma amilu, dan kami datangkan ke atas apa yang mereka kerjakan min amalin, faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal dia itu seperti debu yang berterbangan. Qala wa qala ta'ala walladzina kafaru amaluhum kasarabin biqi'ah. Dan orang-orang kafir amal mereka kasarab seperti fata morgana, biqi'ah di tanah yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'an, disangka orang-orang yang haus itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, hingga akhirnya tatkala orang yang haus itu datang, ternyata dia enggak dapetin apa-apa. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malum karamadin shaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Permisalan orang-orang kafir ya, dengan rob mereka, amal mereka seperti ramad ya, seperti abu, istaddat bihir ruh, istaddat bihir rih, yang diterbangkan oleh dengan keras oleh angin, fi yaumin 'asif, pada hari ketika angin berhembus dengan kencang. Layak diruna mimma kasabu ala syai, mereka enggak mampu ya terkait apa yang mereka usahakan di dunia sedikit pun. Ya, zalika huwad dhalalul ba'id, yang demikian adalah kesesatan yang jauh. Terus coba sini, siapa? Andika, baca Andika. Mana yang benar itu? Wa ahsanul amalu wa akhlasu. Apa bacanya ulang? Wa ahsanu al-amalu. Al-amalu? Kok oh, al-amal? Wa ahsanul amali mudhofun ilaihi. Ayo terus. Wa ahsanul amali akhlasuhu wa aswabuhu. Ayyuhum ahsanu amalan ayyuhum akhlasu wa aswabu fil amali. Qawluhu wal khalisu an yakuna lillahi wa sawabu an yakuna ala wifqi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalika fi qawlihi ta'ala man ahdatha bi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun ay maradudun alayhi. Wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Fal amalu Alnya jangan dikorupsi. Al-amalu al Mubtadi isim fa'il. Mubtada amal yang mubtada yang diada-adakan. Fal amalu mubtada'un maradudun sawa'un ibtida'uhu. Itu fi'il. Ibtada'uhu. Ibtada'ahu huwa. Awit taba'a min manib tada'ahu wa amila bil bida'i. Qala sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyina ar-rasyidina tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa fi riwayatin nasai wa kullu dolalatin fin nari wa lam yastathna. Walam yastasna, atau terjemahnya nanti walam yustasna syai'an fa kullu ma khalafa sunnatu rasul. Ngasal tuh. Fa kullu ma khalafa sunnatu rasul. Dah, sudah ganti kejam. Sunnatu rasul. Ayo ganti kejam. بدعه فسيعطين الانس والجن يزينون لهم البدعه وينفرون لا benar apa لا ينفرون membuat lari وينفرونهم من السنه واتباع السنه فهي مصيبه قديمه انتشار البدع الان وتوارث البدع حتى anna man angaruha alaihim aduhu wa shanna'u alaihi wa qalu hada yubghidu salihina wa yubghidu kada. Fal mas'alatu khatiratun jiddan wa yajibu tanabbuhu laha wa la yakfi annaka ta'rifu hada wa tatamassaku bihi bal labudda annaka tad'u ilayhi wa tubayyinu lin-nasi tubayyinu li ahli baladika wa tubayyinu lin-nasi hadhihi al-umura tuballighu 'anillahi 'azza wa jalla. Qala ta'ala wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun wa qala wa andhir 'ashirataka al-aqrabina. Fal insanu la yaktafi bi nafsihi faqat bal 'alayhi wajibun nahwi ghairihi wajibun nahwi ghairihi. Itu fi'il ya, bal 'alayhi wajibun. Enggak, kalau wajibun enggak enak. Wajaba nahwa ghairihi bal 'alayhi wajaba nahwa ghairihi. Walau anna nasa qalu wa qalu aw haddaduka aw dayaquka fala taksha fillahi law matala ibin. Naam la tata'adda 'ala an-nasi walakin bayyana lahum al-haqq. Bayyin lahum al-haqq. Wa idza bayyanta al-haqq addaita ma 'alaika. Al-hidayatu biyadillahi wa innama 'alaikal balagu. Ba'du nasi yaqulu an-nasu la yaqbaluna fa anta la 'alaika wa innama 'alaikal bayanu. In qabilu fa hadha khairun lahum wa in ma qabilu fa anta abrota dhimmataka wa takunu mas'uliyatu 'alaihim. Nah, dari mana, dari Mas Andika baca tadi ya? Wa ahsanul amal akhlasu wa ashabuhu. Yang dimaksud amal yang paling baik ialah yang paling ikhlas, yang paling benar. Ayyuhum ahsanu amal ay ayyuhum akhlasu wa ashabuhu fil amal. Ini maksudnya. Wal khalis kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i ayyakuna lillah, itu amal yang diperuntukkan untuk Allah karena Allah. Wasawab, amal yang benar, ayakuna ala wifki sunnati Rasulillah, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini luar biasa ini, ungkapan dari ulama Syafi'iyah. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, hal ini berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami yang tidak ada tuntunannya dari apa yang diada-adakan tersebut, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Raddun, mardud, karena raddun masdar yang maknanya adalah isim maf'ul. Radda yaruddu raddan maknanya mardud. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari agama kami, maka dia tertolak. Fal amalul mubtada'a, jangan mubtadi. Lihat, al amal ada alif al ma'rifah, itu ya. Al mubtada enggak mungkin. Kalau enggak ada al di sini, amalul mubtadi masih mending. Maka amalnya ahli bid'ah. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau al amal al mubtadi gimana coba? Gak bisa kan? Gak bisa. Maka al-amal, naatnya al-mubtada yang diada-adakan. Gitu ya. Jadi antum, ya, sebelum menentukan harokat, lihat dulu. Ini maknanya apa? I'rabnya apa? Kalau al-amal al-mubtadi mau jadi apa? Jadi naat cocok gak? Al-mubtadi jadi naat amal. Amal yang ahli bid'ah cocok gak? Gak cocok, ya. Seandainya al-amal gak ada al, bisa. Amalul mubtadi, amalnya si ahli bid'ah, baru mardudun, tertolak, begitu. Ini ada al, maka al-amalu al-mubtada'u. Amal yang diada-adakan, isim maf'ul, tertolak. Sawa'un ibtada'u huwa, apakah itu yang diada-adakan oleh dia sendiri? Awittaba'a man ibtada'ahu wa amila bil bid'ah. Atau dia mengikuti orang yang berbuat bid'ah pertama kali dan dia mengamalkan dengan bid'ah. Nabi bersabda, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa al-mahdiyin ar-rasidin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'adu alaiha bin nawadid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Hati-hati kalian dari perkara yang baru. Maka sesungguhnya perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Dalam riwayat yang Nasa'i disebutin, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka. Nah, ini lam yustasna syai'an, ya, tidak dikecualikan sedikit pun. Ya. Atau antum boleh juga baca walam yastasni syai'an, Nabi tidak mengecualikan sedikit pun. Maka setiap orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah bid'ah, tertolak. Pelakunya di neraka. Ya, namun pelakunya di neraka ini ya, ya tahta masyiatillah, karena itu bukan syirik akbar. Kecuali bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Semisal bid'ahnya Rafidah, bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya Wahdatul Wujud, bid'ahnya ya Ittihadiyah, Ululiyah. Ya, ini pelakunya kufur. Adapun Khawarij, para ulama berselisih apakah Khawarij kafir apa enggak. Qadariyah dibagi dua. Ada Qadariyah Gulat yang menafikan 4 elemen penting dalam beriman pada takdir. Menafikan ilmu dan kitabah. Nah, kalau yang menafikan iradah dan khalq, itu ulama tidak mengkafirkan. Ya. Nah, mana lagi? Kita mohon pada Allah keselamatan, wa nistahsana. Walaupun dia menganggap baik amal dia, wa husinat lahu. Dan dianggap baik amal tersebut. Nah, banyak orang sekarang hari ini alal bid'ah, mereka berada di atas kebid'ahan. La ya'isun illa alal bid'ah. Mereka tidaklah hidup ya kecuali di atas bid'ah-bid'ah. Mereka tidak punya keinginan untuk mengamalkan sunnah karena setan menghiasi bid'ah untuk mereka. Setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Ya, mereka memperindah bid'ah untuk mereka. Yunafirunahum minas sunnah, membuat lari mereka dari sunnah dan mengikuti sunnah. Maka inilah musibah besar. Maka tersebarnya bid'ah hari ini ya, dan juga apa namanya saling mewarisinya bid'ah, hingga orang yang mengingkari bid'ah alaihim adauhu, mereka akan memusuhinya. Wasannau alaihim, dan mereka akan memaki orang yang mencegah bid'ah tadi. Ya, tapi ini butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Namanya amar ma'ruf, memperingatkan orang dari bid'ah, itu adalah dakwah. Kalau dakwah, ya berarti penuhi syarat dakwah. Ayakuna adai aliman bi ilmi syar'i, begitu. Seorang dai-nya mesti berilmu dengan ilmu syar'i, kuat, kokoh. Ya, ilmu alatnya, bahasa Arabnya, ayatnya, hadisnya, biar dia tahu, biar dia sendiri enggak kena syubhat. Yang kedua, ya, ayya alama kaifiyat dakwah. Dia tahu bagaimana cek metodologi berdakwah, tata cara berdakwah. Yang ketiga apa? Ya, ayakuna aliman ya bil mad'u, dia mengetahui. Ayakuna aliman bi kaifiyat dakwah. Ayakuna aliman bil mad'u. Bi halati da'u, mad'u, ya, kondisi mad'unya. Ya, kalau orang ikut-ikutan, enggak paham apa-apa, kasih tahu pelan-pelan. Jangan anta finnar, kulu bitatin dolalah, anta dolalah. Wah. Nah, ini maka dia enggak berilmu dan dia enggak berhak sedikit pun untuk dakwah. Maka termasuk orang awam. Orang awam ya udah diam aja. Ya, ingkar semampunya, ya. Enggak boleh. Ini dilarang oleh para ulama. Kemudian hada yubghidus salihin, mereka qalu, mereka mengatakan, oh ini benci orang soleh, dia membenci ini, membenci itu. Maka permasalahan sangat berbahaya sekali. Wajib untuk diperingatkan hal ini. Tidak cukup Anda mengenal sunnah saja dan berpegang teguh dengannya, namun Anda juga mesti mengajak orang kepada sunnah, menjelaskan kepada manusia apa itu sunnah, menjelaskan kepada keluarga Anda, kepada orang yang ada di negeri Anda. Anda menjelaskan kepada seluruh manusia apa perkara ini sebenarnya. Dan Anda menyampaikan dari Allah, Allah Ta'ala berfirman, yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdaru. Yunziru qawmahum, agar ia kembali pada kaumnya memberi peringatan, jika dia kembali kepada mereka, supaya mereka, ya, mereka apa, la'allahum yahdaru. Mudah-mudahan mereka di situ hati-hati, takut pada Allah. Wa anzir asyiratakal akrabin, dan berilah peringatan pada kerabat terdekatmu. Maka seseorang la yaktafi bis sunnati fakbis binafsihi faqat. Seorang enggak boleh mencukupkan selamatin diri dia sendiri aja. Bahkan dia mesti juga memperhatikan orang yang di sekitarnya. Ya, seandainya ya, manusia mereka menyatakan waqalu, mereka menyatakan ya wahaddadu, ya, mereka bila mengatakan kalimat negatif, mencerca, wahaddadu, mereka mengancam, wadayyaquka, mengganggu Anda, fala takhsha fillahi law matalaimin. Maka janganlah Anda takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ya, na'am la tata'adda 'alan nas, janganlah Anda melampaui batas pada manusia. Lakin bayyin lahum al-haqq. Namun jelaskan kepada mereka mana yang benar. Ya, apabila Anda telah menjelaskan kebenaran, adaita ma'alik, Anda telah menunaikan kewajiban Anda. Ya, hidayah di tangan Allah. Adapun Anda cuma sebagai penyampai aja. Sebagian orang mengatakan annas la yaqbalun, oh, orang-orang enggak mau nerima dakwah. Fa anta la 'alaik. Maka Anda enggak apa-apa, enggak ada kewajiban atas Anda orang mau nerima apa enggak. Inna ma 'alaikal bayan, kewajiban bagi Anda adalah menjelaskan, kata Syekh. Kalau mereka nerima, ini adalah kebaikan untuk mereka. Tapi kalau mereka enggak terima, berarti Anda telah menunaikan tanggung jawab Anda. Dan tanggung jawabnya itu pada mereka sendiri. Nah. Terus sabit baca. Wa qawlu faman kana yarju. Qawlu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih wa tawfuhu baina yadayhi wa yarju ayyara Allah bi dari akhiratih wa taqarra aynuhu bi ruqyatillahi subhanahu wa ta'ala falyakmal amalan salihan ma huwa al-amal salihu والأمل الذي اجتمع فيه شرطان الإخلاص والمتابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا أي خالصا من البدع بدعته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا من الشرك قوله سبحانه وتعالى faman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi fala ahada ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi hadha ikhlasu wa huwa muhsin ay muttabi'un lirrusuli sallallahu alaihi wasallam hadani syartan wa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadha Allah ibrahim khalila fal millatu ibrahim alaihi salam hiya ikhlasu wal mutaba'atu wa hiya allati bu'isa biha muhammadun sallallahu alaihi wasallam millatu abikum ibrahim baik millatu abikum ibrahim baik. Dari mana tadi? Wah, firman Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah, ya, yaitu berdiri. Ya. Jam berapa sekarang? Wah, adzan itu? Oh, bukan. Yaitu barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu dia berdiri di antara dua kakinya di hadapan Allah. Dia mengharapkan untuk melihat Allah di akhirat. Ya, kemudian ya, sejuk pandangannya dengan melihat Allah. Falyamal amalan salihah. Maka dia mesti beramal saleh. Apa itu amal saleh? Amal saleh adalah yang terkumpul dua syarat, ikhlas dan mutabaah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam peribadatan pada Allah. Falyamal amalan salihah khalisan minal bid'ah, yang murni. Ya, bebas dari bid'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada khalisan minasyirk, yang murni bebas dari kesyirikan. Kemudian firman Allah, man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah agamanya yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan wajahnya, berserah dirikan wajahnya pada Allah? Maka fala ahada ahsanu dinan. Maka tidak ada seorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yaitu ikhlas. Inilah ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, yaitu muttabi'un li rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba millata ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millah Ibrahim yang lurus, wa takhadallahu ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka millah Ibrahim adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dia itulah yang agama yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Yaitu millahnya abdi bapak kalian yaitu Ibrahim. Nah, kemudian lihat di matan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i menyatakan kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, dia beliau membawakan hadis, setiap amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami maka itu tertolak. Nah, kemudian kata Al-Maqrizi, wa kullu amalin bila mutaba'atin fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan minallahi ta'ala. Masyaallah. Setiap amal tanpa mutaba'ah, tanpa mengikuti Rasul, ini kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, hanya menambahkan jauhnya seorang dari orang yang mengamalkannya dari Allah. Ya, itu tidaklah menambah orang yang melakukan, yang mengamalkannya, kecuali hanya jauh dari Allah. Fa innahu la ta'ala la yu'badu illa bi amrih. Allah Ta'ala tidaklah diibadahi kecuali dengan perintahnya. La bil hawa, la bil ahwa'i wal ara'i. Allah tidak disembah dengan hawa nafsu, bukan dengan pendapat-pendapat sendiri. Siapa? Saiful. Nah, ini syarat mutaba'ah. Kemudian kullu amalin laisa alaihi amruna, yang kami tidak syariatkan. Terus nah, tertolak dari pelakunya ya. Terus la yuqbalu indallahi, tidak diterima Allah. Terus amilahu, tidak menambah pelakunya. Terus illa bu'dan min Allah. Ah, kecuali hanya semakin jauh dari Allah. Terus kullu amalin laysa bihi mutaba'atun lir rasuli fa innahu la yazidu 'amilahu illa bu'dan 'anil lahi 'azza wa jalla wahum yazumu annahu yataqarrabu ila Allah bi. Ah, dia menyangka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal bid'ah dia tadi. Terus wahwa yu'iduhu 'anillahi nas'alullaha al-'afiyata. Padahal itu hanya semakin menjauhkan dia dari Allah, kita mohon pada Allah keselamatan. Terus qawluhu fa innahu ta'ala la yub'adu illa bi la yu'badu bi amrihi illa bil hawa'i wal a'ra'i ay la la yu'badu la ya'budullaha la yu'badullahu la yu'badullahu 'azza wa jalla ibadatan sahihatan illa bi amrihi. Ah, yaitu Allah tidak diibadahi dengan ibadah yang sahihah kecuali dengan perintah. Qul ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Ah, ini ya, mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada dengan ikhlas. Terus ai mukhlishina lahu mukhlishina lahu al-ibadatu. Ah, ibadata. Ibadata maf'ul bih dari mukhlishin, itu dengan mereka mengikhlaskan untuk Allah ibadah. Terus nah, setiap amal yang tidak ada keikhlasan maka amalnya batil. Terus nah, setiap amal juga enggak ada mutabah maka dia juga batil. Ini selesai. Yang pertama, bagian yang pertama kan manusia dibagi menjadi empat ya. Ahlul mutaba'ah, ahlul ikhlas, ahlul mutaba'ah. Ini selesai. Mereka lah orang-orang berbahagia, namun ini butuh kepada penjelasan pada beberapa hal. Ya, terus awalan. Awalan yahtaju ila ilmin wa yata'allamu al-insana. Wa yata'allamu al-insanu fala yu'badullah. Ah, fala ya'bud. Ini ke insan. Fala ya'bud, lanya itu lanah ya. Fala ya'bud. Fala ya'budillah. Fala ya'budillah ala ma wajidannasu. La wujidannasu. Ala ma wujidannasu alaihi. Nah, perhatikan yang pertama. Ya. Mau jadi ahlul mutabah, ahlul ikhlas, dia mesti butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Yang seorang belajar. Maka dia tidak, janganlah dia beribadah pada Allah ya alama wujidan nasu, atas apa yang didapati di tengah masyarakat. Terus fa ya'rifu la budda ayata'allam, ini udah belum ayata'allama fa ya'rifu ma huwa al-amalu sholihu. Maka dia mesti mempelajari sehingga dia tahu mana amal soleh. Ini aneh ya, ada orang bilang kalau ngaji benar, ngaji sekali aja udah tahu mana sunnah mana bid'ah. Dusta, mana ada kayak begitu. Emangnya ilmu itu di tablik akbar 2 jam. Ya mesti berkelanjutan. Itu baru pengantar. Kalau ada yang bilang begitu, kalau ngaji benar 2 jam aja udah cukup. Mana kenal sunnah, mana kenal bid'ah. Mana kenal syauhid, tauhid, mana kenal syirik. Enak aja. Kitab tentang tauhid ratusan ribuan. Kitab tentang sunnah ratusan ribuan dari kalangan para ulama. Gak bisa kayak begitu. Berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai dia mati duluan. Gak ada kayak begitu ceritanya. Baru kajian 2 jam, tablik akbar, kenal sunnah, kenal bid'ah. Dusta. Gak ada kayak begitu. Ya, kalau ada orang yang ucap kayak begitu, dia pendusta. Atau dia salah. Itu aja. Ya, terus? Wal amal? Wal amal. Dia tahu mana amal soleh, mana amal batil. Terus wal ilmu? Wal ilmu awal syai'in. Nah, ilmu itu awal semuanya. Terus. Nah, ini sampai ini aja nih kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah syaratkan fa'lam, ketahuilah, biar tahu. Nah, belajar tentang kalimat tauhid ulama banyak sekali nulisnya. Terus dan permintaan ampunan atas dosamu untuk kaum mukminin dan mukminat. Terus Allahu ya'lamu mutaqallabakum. Terus. Amma idza kana jahilan faqad yaktabu bi amalin nas. Kalau dia jahil, kadang dia tertipu dengan amalan orang-orang. Terus. Wa yuti'u du'at ad-dalali. Dia akan mentaati, ngikutin dai-dai kesesatan. Innahu yuhsinu dhanna bihim. Karena dia baik sangka pada dai penyeru kesesatan tadi. kana 'indahu 'ilmun. Ah, ini berbeda. Kalau dia punya ilmu, dia akan jawab syubhat. Ya. Mau gimana mau jawab syubhat? Orang enggak dijawab, paling dia cuma bisa bilang hati-hati ini syubhat. Enggak bisa kasih syubhat. Itu bukan ilmu. Ini ada syubhat. Antum enggak bisa jawab, cuma antum bilang, "Oh, ini syubhat." Itu bukan ilmu, berarti antum enggak ada ilmu. Ya. Nah, ilmunya gimana? Dijawab syubhatnya. Dijawab syubhatnya. Kalau cuma, "Oh, ini syubhat. Hati-hati ini syubhat." Syubhatnya apa? Ulama enggak ngomong begitu. Di Al-Qur'an, di hadis enggak ada kayak begitu. Allah jelaskan kesyirikan, Allah jelaskan kesyirikannya itu hakikatnya. Nabi jelaskan bid'ah, Nabi jelaskan hakikat bid'ahnya itu gimana. Ulama nyebut ini syubhat kesyirikan, ada makanya judul kitab Kasyfu Syubhat. Menyingkap syubhat. Ar-rad 'alal Mu'tazilah, ar-rad 'alal Jahmiyah. Dibantah. Ya, ar-rad, para ulama bikin buku kan, bantahan terhadap Mu'tazilah, Jahmiyah, rad 'alal Khawarij. Ya itu. Kalau cuma bilang hati-hati ini syubhat, itu bukan ilmu. Hah? Itu bukan ilmu sama sekali. Itu kaum muqallidin ingin selamat menjauh. Kalau ilmu jelaskan. Kalau enggak sanggup, ya kayak tadi muqallid, ya udah kabur. Ya. Paham enggak di sini? Yang cuma bisa bilang ini syubhatnya, itu bukan ilmu. Itu syubhat, bukan ilmu sedikit pun. Nah, ilmu itu apa? Ini syubhat. Nah, dikasyaf. Nah, disingkap syubhatnya. Nah, ada nyerudut, dibantah. Nah, itu baru ilmu. Dijelaskan yang hak itu batil, ini yang hak. Kayak antum bilang, itu salah. Yang benar apa? Ya pokoknya salah. Gimana coba? Nah, itu ilmu enggak? Bukan, malah ditertawakan. Ya, ditertawakan sama orang, sama musuh, dan orang-orang pihak ketiga akan simpatik sama musuh. Ya enggak? Yang ini bodoh, nah, enggak ngerti apa-apa, cuma bisa nyala-nyalain, enggak tahu, enggak bisa jelasin. Makanya kalau enggak punya ilmu, jangan bicara masalah kayak begini, ya, di dunia nyata apa maya. Banyak ruwaibidoh badut-badut ya, di Facebook, di Twitter, enggak punya ilmu sedikit pun, bantah-bantah. Enggak ngerti apa itu hakikat Jabriyah, Mu'tazilah. Emangnya Mu'tazilah kita kenal itu kayak apa? Para ulama menjabarkan, makanya butuh belajar bahasa Arab, ya. Jangan cuma tablik akbar, bantah sana sini. Orang jahil, jahil murokab. Udah dia jahil enggak tahu banyak hal dan dia jahil enggak tahu keadaan diri dia. Ini jahil murokab. Ya. Ya. Ini seburuk-buruknya teman, kalau punya teman jahil murokab. Nauzubillah min dzalik. Ya, terus Saiful. Ya. Amma idza kana jahilan faqad yaqtaru bi amali nas. Ya, balik. Wala yuhsin adzana bihim. Bi khilafi idza kana indahu ilm. Berbeda kalau dia punya ilmu, maka dia tidak akan mentaati dai-dai yang penyeru kepada kesesatan. Dia tidak akan menganggap baik kebatilan. Dan kenapa? Karena dia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Terus sanian. Iya. Yang kedua, ini butuh untuk jadi ahlul mutaba'ah, ahlul ikhlas, dia bersabar atas apa yang dilemparkan oleh manusia. Maksudnya manusia itu melakukan banyak hal kepada dia, mengucapkan banyak hal kepada dia, dia bersabar. Terus. Laum. Berupa celaan, ancaman, penghinaan, dibodoh-bodohin gitu, ditajhil, bahasa kita digoblok-goblokin sama orang, ya. Terus dan yang lainnya, terus dia mesti bersabar, ya, karena ini di jalan Allah, ya. Terus yusibu ar-rasulah alaihim assalatu wassalam. Apa yang menimpa anda itu sedikit daripada yang telah menimpa para rasul alaihim assalatu wassalam. Ya, rasul digergaji, dibunuh, ya. Baru dibego-begoin orang aja kita udah ngambek. Ya. Baru diomongin sama ahlu dolal, ya ngambek. Ya, gimana? Cengeng. Belum kuat mental. Terus laqaw minal al-azab fala budda an tasbiru wallazi laysa minhu tabrud la yastabiru 'ala al-'amali yatruku al-'amala. Nah, dari mana tadi? Mereka sabar atas gangguan yang diberikan kepada mereka, maka Anda mesti bersabar. Maka walladzi laisa indahu sabrun, orang yang enggak punya sabar, la yastamirru 'alal amal. Dia tidak akan continue amalnya tadi dan dia akan meninggalkan amal. Nah, Husain baca. Nah, sebagaimana wajib, yang wajib kita mengetahui bahwasanya seseorang terkadang dia di atas sunnah, di atas ikhlas dan mutaba'ah. Terus walakin yatihi syaitan wa yaqulu la hada 'amalun qalil zawbin. Nah, tapi terkadang setan datang dan datang kepada dia, dia ini udah ahlul mutaba'ah, ahlus sunnah, kemudian ahlul ikhlas. Nah, ya. Setan datang pada dia. Amal ente ini sedikit. Zawid. Ayo lengkapi dong. Berbekallah. Ayo, mana bekal Anda? Zawid. Lengkapi. Terus hatta tashqa 'ala nafsika. Ah, sampai Anda akhirnya merasa berat pada diri Anda. Iya juga ya. Amal kita sedikit. Terus yaqulu lahu sum wa la tufthir abadan. Ah, setan datang. Ayo puasa. Jangan buka selamanya. Terus la tazawwij an-nisaa la fahada yushghiluka. Ah, yes. Ah, yus gilu, jangan kawin, nanti akan menyembuhkan Anda. Oh, tuh, terus. Ah, jangan kajian, gitu ya. Itu akan menyembuhkan Anda dari ibadah. Ah, terus. Ah, dia pun akan menganggap baik hal ini. Iya juga ya, gitu. Terus. Nah, sebagaimana terdapat dalam hadis terkait orang-orang yang datang kepada Nabi, kepada sebagian istri Nabi, mereka bertanya tentang amalnya Nabi. Ya, padahal mereka dari kalangan sahabat. Terus, ka'annahum takallau 'amal Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seolah-olah mereka merasa amal mereka enggak ada apa-apanya dibanding amal Rasul, amal mereka sedikit. Terus, falamma ukhbiru ka'annahum takalluha faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqulillahu lahu ma taqaddama min dhambi wa ma ta'akhkhara. Ah, maka tatkala dikabarkan amalnya nabi tahajud, nabi demikian dan demikian puasa, maka mereka merasa sedikit sekali amal mereka. Mereka mengatakan, di mana posisi kita dibanding Nabi? Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu, yang telah lalu maupun yang datang, ibadahnya luar biasa. Gimana kita? Terus? Nah, itu amalnya sedikit, amal dia apa namanya? Wahfahuwa qalilul amal. Terus? Karena sudah diampuni. Terus? Amma nahnu bihajatin ila ziyadati. Ah, kalau kita ini butuh tambahan nih, butuh tambahan amal. Terus. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan. Ah, salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam selama-lamanya. Artinya sholat malam selama-lamanya dari isya sampai subuh tanpa putus. Kalau sholat malam tiap malam bagus, yang penting adalah tidur. Gitu. Jangan dipahami, oh berarti jangan tahajud tiap malam nih. Salah. Artinya tidur gitu. Terus. Qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftiru. Ah, yang lain mengatakan nih, saya akan puasa sepanjang masa, tidak mau berbuka. Terus. Qala akharu ana a'tazilu. Ana a'tazilu an-nisaa fa la atazawwaju abadan. Wah, siapa ini? Siapa nih? Syamal. Itu menjadi uskup. Yang lain menyatakan, saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Terus. Sebagian yang mengatakan, saya tidak makan daging, antum itu. Kan doyan daging kambing, sapi, ayam, ikan, doyan telur. Nah itu. Antum sendiri tuh Husain. Terus. Terus. Kuluhada min أسباب التعبد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. Nah, ini semua dari bab beribadah. Tatkala berita ini sampai kepada Nabi, Nabi berkata, ngumpulin mereka, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, mau puasa terus, mau ibadah terus, gak mau nikah, ya, terus. Amma wallahi. Amma wallahi innil akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqibu wa atazawwadun nisa. Faman raqiba an sunnati falisa minni. Wah, itu. Maka demi Allah aku yang paling takut pada Allah daripada kalian. Aku paling bertakwa pada Allah daripada kalian. Namun saya puasa, saya berbuka, saya sholat malam dan saya tidur. Saya juga menikahi wanita. Siapa yang gak suka sama sunnahku, maka dia bukan golongan sunnahku. Tuh, antum gak makan daging. Nabi juga makan paha kambing. Gak doyan? Gak apa-apa. Kalau memang gak doyan beda, sama gak mau. Ya, mengharamkan. Ini karena enggak doyan, gitu. Nabi sendiri disuguhi dop, Nabi enggak mau. Tapi dop halal, sahabat makan, enggak masalah, gitu. Kan amalnya. Terus. Nah, betapa banyak orang yang ekstrim malah di akhirnya menyimpang, zagha, semakin ya, menyimpang dari jalan yang benar. Terus. Tasaddud, sikap ekstrem ini adalah keburukan. Nah, maka tasaddud ekstrem dalam ibadah nambah-nambah. Nah, Nabi bersabda agama ini adalah agama yang kukuh, bukan kokoh sekarang ya. Enggak enak nyebutnya. Kukuh di atas sunnah. Ya, capek dah. Enggak kukuh. Enggak enak kokoh manhaji. Kukuh KBBI. Nah. Kalau bersunat kekeh. Terus. Fa'udil fihi bi rifqin. Masukkanlah ke dalam agama kalian tersebut kelembutan. Wala tubaghid ila nafsika ibadatullah. Nah, janganlah Anda membenci diri Anda untuk beribadah pada Allah. Karena orang yang kalah adalah orang yang la'ardan qata'a. Maksudnya gini, orang yang tidak menempuh perjalanan. Terus. La'dahran abqa, artinya dia tidak meninggalkan punggung hewannya. Artinya dia dia tidak meninggalkan punggung hewannya. Terus, artinya dalam perjalanan. Ini hadis, ini hadis yang panjang ya, dijelaskan oleh Syekh. Terus masalan al-musafiru ma'ahu rahilatun. Misalnya adalah seorang musafir yang dia bersama hewan tunggangannya. Terus fa idza shaddada 'alayha sayri fa innaha tanqati'u wa yabqa fi at-tariq. Kalau dia berlaku ekstrim kepada hewan tunggangannya, berlaku keras ya fi sayr di perjalanannya, dia pikul barang yang banyak, kemudian dipecut terus, gak dikasih makan, maka justru hewan tunggangannya akan berhenti. Dia tetap ada di jalan, di tengah jalan. Terus? Ini maknanya tidak menempuh perjalanan. Itu makna hadis tadi. Terus? Tidak meninggalkan punggung hewannya. Terus? Hewannya mati di tengah jalan, tunggangannya. Sedangkan masafah, jarak perjalanan masih baki ya, masih jauh, masih banyak lagi ya, dengan sebab tadi. Terus kalau annahu akhadha at-tariqa bi'tidali wa hawana 'ala rahatihi bis-sayri wa nama awwal al-layli wa ajlaja akhir al-layli waqt al-baradi akhir al-layl bukan akhir al-layl wa ajlaja akhir al-layli waqt al-baradi wa akhadha as-sayra bis-sa'ati labalagal muna wastaraha aidan. Mana tadi, seandainya dia mengambil jalan ya, dia menempuh perjalanan tadi bila tidak dengan seimbang wahawana, dan dia meringankan beban di hewan tunggangannya tadi di perjalanan, dia tidur di awal malam, kemudian adlaja dia berjalan di akhir malam ya, di waktu dingin enggak panas gitu. masih seger, dia menempuh perjalanan bisa, ya, dengan lapang. Lapanglah kalau munak, dia akan tentu akan sampai ke tempat yang diinginkan. Dia bisa beristirahat juga di situ. Terus. Walakin hada syaddada ala rahilati fanqata'at. Namun dia justru bersikap mutasyaddid keras terhadap hewannya. Akhirnya berhenti. Terus. Wal masafatu baqiyatun. Padahal perjalanan itu masih ada lagi. Inilah yang dia tidak meninggalkan punggung hewannya, artinya dia numpuk barang tersebut dan akhirnya tidak menempuh perjalanan. Ya, kayak antum nih mau bekalin, mau pindahan rumah kemana? Semua tuh mobil penuh, akhirnya mobilnya nggak bisa jalan. Nggak dapat menempuh perjalanan. Ya. Terus. Adzalikal mutasyaddidu fid dini yaqulu amruhu ila hadza. Demikian pula orang yang ekstrim dalam beragama ini. Ya, dia perkara agama itu kembali kepada seperti ini. Terus. Karena syaitan harisun. Karena setan itu sangat bersemangat sekali untuk menyesatkan. Asyaitan yanzuru ila ibni Adam fa yabda'u bitarkil amali. Setan lihat ke anak Adam, maka dia akan memulai, ayo tinggalin amal kamu dulu. Ya, terus. Kata setan, udah tinggalin amal, tamatta bi hadhihi dunya. Senang-senang aja dengan dunia ini. Terus. Ambil bagianmu dari dunia ini. Senang-senangnya di dunia. Wa yumkinu idza kaburta annaka tatuba ila Allah. Tatubu ila Allah. Apabila Anda berbuat dosa besar, ya udah Anda tinggal bertobat, Allah Ghafurur Rahim. Gitu kan. Coba baca berikutnya. Coba. Hasbuk. Lain gantian. Sambul. Wa annaka tuqbilu Allah. Anda menghadapkan diri Anda kepada Allah. Kan disitipu tuh. Anda tinggal bertobat, Anda tuqbilu Allah. Menghadapkan diri kepada Allah. Masa tuk balu Anda diterima. Terus. Anda masih muda, gitu. Anda masih muda sekarang. Terus. Atau bisa juga tadi anta tuk balu Allah. Anda diterima nanti tobat di sisi Allah. Bisa juga begitu. Terus. Wa yu'attiluhu anil amali. Setan datang ke dia. Kemudian setan akan meniadakan dia dari amal, mencegah dia dari amal. Terus. Fa idza ra'a annahu lan yatruka al amala. Wa indahu rubbatun fil amali hamalahu ala ziyadati hadha qalilun falyataraddadu faltazdad. Itu kan lam al amr itu dari izdada yazdadu faltazdad Lima hada. Nambah-nambahin. Udah cukup dulu. Bentar. Nambah-nambahin dia. Orang enggak ada jadi ada. Baik, perhatikan. Mana tadi? Dari mana semua? Fa idza ra'a annahu la yatrukal amal. Apabila setan melihat ke manusia, wah, ini manusia enggak bakal ninggalin amal dia ini. Istiqomah dia. Dia punya semangat, kayak hasad besar dalam beramal. Hamalahu ala ziyadah. Setan akan membawa dia, ayo nambah deh ngamal kamu. Ya, qali hada qalilun, setan dalam bisikin. Amalmu sedikitnya. Fal tasdad. Ayo, tambah lagi. Limada kenapa? Ya. Membaca lagi sini. Siapa? Andika lagi coba. Min ajli an yataqatta. Asal dah. Ya, min ajli. Min ajli an. Sorotnya. Ya. Il. Yang kotoa. Ya Allah. Ah, wazannya apa ya? Enggak ngapalin sorot. Kalau waktu setoran sorot lancar. Gidan di sini ya. Makanya belum, belum di Morojah strategi. Apa-apa? Ai. Tuh mau di Morojah apa enggak? Sekali datang antum duduk lihat hurufnya. Kalau udah hafal tasrifnya bisa. Qati'a an yang qati'a al-amala fa hadha asy-syaitan ibni adama. Fa huwa imma an an yas an yasrifahu an yasrifahu an al-amali wa imma an yusajjid alai hatta yatrukahu. Ah, baik, berikutnya. Kenapa? Karena supaya dia meninggalkan amal tadi. Dia putus asa, meninggalkan amal dia. Inilah setan dengan anak Adam. Tipuannya banyak banget. Enggak? Ya. Bahwa imma yasrifu anil amal, apakah setan itu akan memalingkan dari amal? Kalau dia tetap mau beramal, setan akan membuat dia keras terhadap apa? Ketika dia keras, dia kan kalah kan? Hatta yatrukahu. Ah, enggak, karena dia meninggalkan amal. Ya. Tidak ada yang berkeras-keras dalam agama ini illa ghalabah, kata Nabi. Kecuali dia pasti kalah. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.